مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan. Terakhir kita bahas tentang marhalatul jihad. Marhalatul jihad, ada berapa kemarin tingkatan-tingkatan jihad? Ya, ada empat. Bagaimana keempat-empatnya telah dialami oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang mengatakan bahwa ketika marhalah kedua datang, maka terhapus marhalah pertama. Ketika marhalah ketiga datang, maka terhapus marhalah kedua. Ketika marhalah keempat datang, maka terhapus marhalah ketiga. Ini keliru. Kalau yang dimaksud secara mutlak, berarti marhalah pertama, kedua, ketiga itu mansukh, terhapus, maka ini keliru. Keliru. Ya. Yang benar, hari ini masih ada marhalah pertama. Kapan? Ketika kaum muslimin lemah, sebagaimana Rasul dan para sahabat pernah lemah di Mekah waktu itu. Berarti marhalah pertama. Gitu ya. Begitu juga setelah itu marhalah kedua, marhalah ketiga. Dan ketika kaum muslimin jaya, menang, baru ini marhalah keempat yang paling besar. Berarti keadaan keempat marhalah tadi tidak mansuk secara mutlak. Ini tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang NII yang mengatakan sekarang kita masih periode Mekah. Dulu Nabi periode Mekah belum ada sholat, belum ada shaum, yang ada dakwah, dakwah, dakwah. Lalu mereka belum sholat. Ini keliru. Ini keliru. Sholat tidak ada pengulangan. Sekali wajib tetap wajib. Puasa tidak ada pengulangan. Sekali wajib tetap wajib. Dan begitu seterusnya. Adapun jihad tidak. Nah, karena itu pertanyaan kenapa jihad tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam terjawab. Terjawab. Ya. Karena jihad kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak wajib. Kadang-kadang tahan, yang dimaksud jihad kita. Seperti Ibnu Mas'ud menahan diri, Rasulullah menahan diri, Abu Bakar, Umar menahan diri, tidak melawan kejahatan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka seandainya hari itu Ibnu Mas'ud misalnya atau Umar bin Khattab misalnya membunuh Abu Jahal, maka dosa. Seperti membunuh bighairi haq, membunuh yang tidak hak, padahal yang dibunuh Abu Jahal. Karena apa? Belum turun ayat yang mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang. Sebagaimana ayatnya sudah kita bahas kemarin. Ya, ayat. Jadi jangan disamakan dengan apa yang ada di dalam kelompok NII. Lok marhalah-marhalah tadi khusus dalam masalah jihad. Tidak ada hubungannya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Tidak ada hubungannya. Ya. Nah, saya bacakan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. في ترتيب سياق هج النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين. Tertib siap dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tertibnya seperti apa? Ini yang harus kita ikuti. Maka tidak boleh kita mengatakan ini kafir, ini musyrik, harus kita lawan, harus kita bantai. Ada tartibnya. Tartibnya seperti apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka, Rasul dan para sahabat, belum memerangi Abu Jahal Abu Lahab di tahun-tahun pertama dakwah. Dan tartibnya, ثم أذن له في الهجرة. Setelah itu diizinkan bagi beliau dan para sahabat untuk hijrah. وأذن له في القتال, dan diizinkan untuk berperang. Berarti nunggu izin, nunggu izin, nunggu perintah. Tidak semau Nabi, tidak semau para sahabat, ada izin. Ya. Tentu hari ini kita tidak menunggu izin secara wahyu, tetapi keadaan kuat apa tidak? Seperti ada kelompok anak-anak muda yang masuk Islam, begitu semangat di dalam menjalankan Islam, hidup di mana? Di Amerika misalnya. Jumlahnya kira-kira 50 ribu. Lalu mereka mau jihad melawan Amerika, apakah diizinkan? Tentu tidak. Nunggu izin dari Allah juga tidak, karena kan wahyu sudah putus. Nunggu kekuasaan, maka hijrah. Bagaimana kita bahas kemarin, hijrah itu akan tetap wajib selagi di muka bumi ini. Apa? Ya kemarin. Iya, di muka bumi ini ada negeri Islam, ada negeri kafir. Ketika di muka bumi ini ada dua jenis negeri itu, negeri kaum muslimin dan negeri kaum kafirin, maka jihad selalu ada. Sebaliknya, jihad tidak ada, hijrah tidak ada. Sebaliknya, hijrah tidak ada. Ketika, berapa hal, berapa keadaan? Iya, dua. Yang pertama, iya, seluruh negeri, negeri kafir semua. Ini pernah terjadi di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh negeri-negeri kafir semua. Tempat yang diduduki oleh Nabi aja negerinya Abu Jahal Abu Lahab. Apalagi Madinah, apalagi Yaman, apalagi Syam, yang diduduki oleh Nabi Mekah. Itu negeri kufar, negerinya Abu Jahal Abu Lahab. Rasulullah hidup di situ. Maka tidak wajib hijrah. Mau hijrah kemana? Semuanya negeri kufar. Yang kedua, seluruh negeri muslim semua. Bagaimana insyaAllah ta'ala yang akan terjadi kelak, bahwa seluruh negeri dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak harus seluruh negeri yang ada mayoritas penduduknya kaum muslim. Berarti mayoritas manusia di muka bumi ini muslim. Kalau di muka bumi ini jumlahnya 1 triliun manusia, maka 80%-nya muslim. Enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Walaupun mungkin muslimnya cuma 30%, 40%, tetapi menguasai. Maka sudah disebut sebagai negeri kaum muslim. Maka pertanyaan kemarin, apakah Bali, Irian, negeri muslim? Jawab, negeri muslim. Walaupun mayoritas Hindu, mayoritas Kristen, tetap negeri muslim, karena dikuasai oleh kaum muslimin Indonesia. Thumma amarahu ayyuqatila man qatalahu. Lalu Allah memerintahkan kepada beliau dan para sahabat untuk memerangi orang yang memerangi beliau. Berarti yang tidak memerangi, tidak. Masalah yang kedua kemarin, khusus yang memerangi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Adapun Arab-Arab Badui yang tidak tahu apa-apa, tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Amman i'tazalahu walam yuqatilhu. Yaitu orang-orang yang menjauh dari beliau, orang-orang yang tidak memerangi beliau, orang-orang yang hanya menjadi penonton. Banyak di antara kafir Quraisy, di antara kafir Arab terutama orang Arab Badui yang hanya menjadi penonton. Mereka menunggu. Kalau kaum muslimin menang, mereka akan berpihak kepada kaum muslimin. Kalau Abu Jahal Abu Lahab menang, mereka akan berpihak kepada Abu Jahal Abu Lahab. Karena orang seperti ini biasa ada. Di sepanjang zaman biasanya ada. Orang yang hanya mencari keuntungan. Nah, terhadap orang yang seperti ini, Nabi tidak diizinkan untuk memerangi waktu itu. Tsumma amarahu biqitalil musyrikin. Lalu beliau diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kaum musyrikin. Hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, hingga agama semuanya itu milik Allah. Tidak boleh ada agama lain selain agama Allah syiarnya, suaranya, formalnya. Adapun mereka sembunyi-sembunyi menyembah Yesus, biarin. Mereka sembunyi-sembunyi menyembah Tuhan mereka, biarin. Terus terang bikin tempat peribadatan, syiarnya dan seterusnya, tidak boleh. Apalagi melihat dari syarat Umari, syarat yang ditulis oleh Umar ketika sudah mulai banyak orang-orang kafir yang ada di negeri kaum muslimin, terutama setelah Palestina dikuasai oleh Umar, yang para batrik, para pendeta menyerahkan kuncinya langsung kepada Umar ketika Umar menuntun keledainya. Ya, ceritanya makruf. Umar memberikan syarat yang sangat ketat. Sampai di salah satu syaratnya itu bagaimana? Jangan menjual tanah kepada non-muslim. Takut apa? Dijadikan gereja, dijadikan tempat ibadah, dijadikan syiar agama mereka. Maka di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman kejayaan Islam, betul-betul sempit orang-orang kafir itu mau beribadah secara syiar. Bahwa Islam memaksa mereka untuk masuk Islam? Tidak. Tetapi memberi peluang kepada mereka untuk melaksanakan agamanya? Tidak ada. Tidak ada. Dan haram pada ta'awanu ala ismi wal udwa. Jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ini jelas dosa. Ukuran yang jelas. Jangan ditolong. Bandingkan dengan hari ini. Ya. Para pendeta, para pastor bikin gereja begitu mudahnya. Mesin semen, besi, pada kaum muslimin, siapapun diantar untuk membangun gereja. Ya, cari kuli begitu mudahnya. Coba kalau kaum muslimin memahami ini, bahwa tidak boleh menolong sedikitpun untuk berdirinya sebuah gereja. Jangankan gereja, komplek pelacuran, tempat pelacuran, tempat perjudian, kita bangunkan tempatnya, kita mengecat tempatnya itu, haram. Apalagi gereja. Orang yang berjudi ada harapan masuk surga, gereja tidak ada. Kufur, syirik. Kalau seluruh kaum muslimin paham ini, bagaimana para pendeta, pastor mau bangun gereja? Ya, cari kulinya di mana? Umumnya kaum muslimin, lihat kuli-kuli. Umumnya kaum muslimin. Kalau para kuli kaum muslimin paham ini, mau cari kuli kemana? Terpaksa pendeta pastor ngaduk sendiri, ya, masang bata sendiri. Enggak ada yang mau kaum muslimin. Maka letak daripada membendung kristenisasi itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan akidah, dengan pemahaman yang hak, pemahaman salah. Hari ini sebagian orang din harokiyin membendung kristenisasi dengan sesuatu yang tidak berdasarkan sunnah. Ya. Ini pemahaman yang luar biasa. Tentu ini bukan hal yang mudah. Memahamkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman yang hak, bukan hal yang mudah. Maka wajib bagi kita bersama. Ya. Dan terus dakwah, terus. Satu dua antum yang lagi, sebagian antum ada yang supir taksi, sebagian antum ada yang satpam, sebagian antum mengamalkan ini. Ya, mengamalkan ini. Ada yang jualan ini dipesan oleh orang yang merupakan rekanan dari bank atau gereja atau apa, antum tolak. Ya. Thumma kana al-kuffaru ma'ahu ba'da al-amri bil jihad thalathat aqta. Kemudian setelah itu, setelah beliau berjihad melawan orang-orang kufar, maka orang-orang kufar dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang-orang non-Muslim tidak berada dalam satu kelompok, tapi ada tiga kelompok, ada tiga macam. Ya. Siapa yang harus kita perangi? Siapa yang tidak boleh kita perangi? Yaitu ahlu sulhin wa hudnatin wa ahlu harbin wa ahlu zimma. Yang pertama, orang kafir yang punya perjanjian. Orang kafir seperti ini haram kita tumpahkan darahnya, haram kita rampas hartanya. Karena apa? Punya perjanjian. Bahkan walaupun perjanjian itu dengan seorang muslim. Sekiranya antum tahu peristiwa perang Badar, ketika Umayyah bin Khalaf dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, ya dilindungi, lihat, dilindungi, dikejar-kejar oleh Bilal dan teman-temannya, dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, karena memang punya perjanjian. Bahkan dalam keadaan di luar perang, perlindungan itu harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin. Dalam keadaan tidak perang, seperti negeri kita ini dengan atau tidak di medan perang, tidak di medan perang. Seperti negeri kita kaum muslimin ini ada sesuatu dengan negeri Singapura, misalnya, kafir kan? Saya punya teman orang Singapura, saya punya teman. Saya bukan siapa-siapa, bukan menteri, bukan pejabat, rakyat biasa. Ya, saya punya teman orang Singapura. Ya, saya bawa ke sini dan saya mengatakan ini tanggungan saya. Keamanan orang ini ada di bawah tanggungan saya. Maka haram bagi kaum muslimin seluruh Indonesia ini untuk membunuh, mencelakai, mencederai orang Singapura ini yang sudah saya beri jaminan keamanan. Ya. Tapi di dalam peperangan, karena melihat dari peristiwa tadi dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf akhirnya tetap dibunuh oleh Bilal, walaupun sudah dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, kemana Umayyah bin Khalaf lari? Dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Bilal dan teman-temannya, terutama para budak, mengincar Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah adalah orang yang sangat-sangat getol menyiksa para budak dulu di awal-awal perjuangan Islam. Ya, terus dilindungi Abdurrahman bin Auf. Sampai terjatuh itu Umayyah bin Khalaf diselungkupi oleh Abdurrahman bin Auf agar tidak mati, agar tidak diserang. Tentu kaum muslimin tidak ada yang berani menyerang Abdurrahman bin Auf. Gitu. Akhirnya ditusuk oleh Bilal dari samping. Ditusuk dari samping, mati juga Umayyah bin Khalaf. Ya, mengambil dalil dari ini, maka perlindungan di dalam perangan tidak ada, kecuali sekedar memberikan perisai saja. Tapi di luar peperangan, dalam keadaan biasa seperti ini, ya, bukan peperangan, maka wajib dilindungi. Itu saya sebagai rakyat, apalagi presiden, apalagi secara formal memang ada perjanjian damai antara Indonesia dengan Singapura, antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika, maka lebih tidak boleh lagi disakiti. Ya. Bahkan lam yajid ra'ihatal jannah, kata Nabi. Dia tidak akan mencium aroma surga. Ya. Yang kedua, wa ahlu harbi, kafir harbi. Nah, ini yang boleh diperangi, bahkan harus diperangi. Siapa? Orang kafir yang memang menghalangi dakwah Islam. Islam datang untuk berdakwah, mereka halang-halangi. Orang kafir seperti ini, dan umumnya seperti ini kalau mereka kuat. Ya? Orang kafir itu kalau kuat seperti ini. Tidak mungkin orang kafir yang kuat lalu mereka mau menjadikan diri mereka sebagai kafir zimmi atau ahlu sulhain. Ya, muahadah tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu antara kita dengan kaum kafirin tinggal siapa yang kuat. Kalau kita yang kuat, kita yang berkuat. Mereka yang kuat, mereka yang berkuat. Maka Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Allah lebih mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Dan kita disuruh mempersiapkan kekuatan. Ya. Yang terakhir, wa ahlu zimmatin, ahlu dimmi, kafir dimmi, yaitu kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Seperti orang-orang kafir di negeri kita ini, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, taat kepada pemerintah kita, tidak berani macam-macam. Nah, mereka kafir dimmi. Sebagaimana orang-orang kafir di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Orang kafir seperti ini wajib dilindungi. Wajib bagi mereka untuk taat kepada penguasa kaum muslimin dan mereka berhak untuk dilindungi. Bahkan kata Nabi, menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Ya. Kemudian seperti yang kita singgung di awal tadi, بيان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا. Keterangan bahwa marhalah-marhalah yang empat tadi tidak ada sedikit pun dari marhalah itu yang mansukh. Jadi tetap ada. Masih tetap ada. Jadi ada kalanya kita hidup di mana dalam hal jihad kita masuk di marhalah pertama atau marhalah kedua atau marhalah ketiga atau marhalah keempat. Yang wakil hari ini negeri-negeri kaum muslimin tidak ada satu pun yang berada di marhalah keempat. Ya, ini yang kemarin kita bahas yang disayangkan oleh Syekh Al-Bani. Ya, tidak ada kaum muslimin yang mengamalkan ayat yang kemarin kita baca. Tidak ada. Itu disuruh keluar untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak beragama dengan agama Allah, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan, disuruh memerangi sampai mereka membayar jizyah dari tangan mereka wahum taghirun dan mereka rendah kecil. Ini jihad terbesar. Ini kejayaan kaum muslimin. Di sini letaknya. Dan jangan dikira bahwa kaum salaf, kaum yang jauh dari jihad, kaum yang anti jihad, ya. Lihat ini tulisan orang salaf. Bagaimana tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah teriak untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin melawan Mongol. Ketika sebelumnya kaum muslimin porak-poranda dibantai oleh orang-orang Mongol. 1 juta lebih kaum muslimin di Baghdad sampai banjir darah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Hulagu'an menyerang kaum muslimin, banjir darah. Lemah sekali kaum muslimin hari ini. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah setelah beberapa tahun meneriakkan jihad ini dan Allah berikan kekuatan. Maka hidupnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah di antara darah dan tinta, tinta dan darah. Perang, selesai perang, nulis. Ta'li, mengajarkan kepada kaum muslimin, penjara. Perang, menulis. Ya, ta'li, penjara. Oh, itulah hidup beliau. Ya. Dan 1000 lebih kitab yang berhasil beliau tulis, 1000 judul. Ya. Barangkali ini yang menyebabkan beliau tidak sempat untuk menikah. Ya, ada udzur syar'i. Tidak sempat menikah. Ya. Kalau kita enggak nikah ngapain? Ya. Sibuk ngapain? Ya, nikah. Ya, insyaallah. يدل كلام المحققين من أهل العلم على أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا nutqan mutlaqan la yajuzul 'amalu bih ba'da kamal syariah. Al-muhaqqiqin, yang dimaksud para ulama al-muhaqqiq, ucapan-ucapan mereka menunjukkan bahwa marhalah-marhalah ini tidak mansukh sama sekali. Ya, tidak mansukh secara mutlak. Di mana tidak bisa diamalkan sama sekali. Bagaimana mansuhnya orang yang zina tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Ini hadis ini mansukh, riwayat ini mansukh, tidak bisa diamalkan sama sekali. Mansuhnya orang yang berdiri ketika melihat jenazah orang-orang kafir lewat pernah dilakukan oleh Nabi dan mansuh. Mansuhnya haramnya jarak kubur tidak bisa diamalkan lagi. Tidak bisa diamalkan lagi. Adapun ini tidak. Ya. Oleh karena itu dalam fawaid mansuh itu dibagi dua. Mansuh menurut pengertian siapa? Al-mutaqaddimin apa al-mutaakhirin? Beda. Ya. Beda. Sesuatu yang tidak muhkam disebut mansukh itu oleh al-mutaqaddimin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang fi mafhumil jihad lughatan wa syar'an, tentang pemahaman jihad baik secara lugah atau syar'i, baik secara bahasa atau syariat. Banyak beliau bawakan ucapan para a'immah. Saya pilihkan beberapa di antaranya yang diucapkan oleh Syaikhul Islam. Kata beliau, al-jihad huwa bazlul wus'i wa huwa al-qudratu fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yuqribuhul haq. Yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan daya upaya, mengerahkan segenap daya upaya tenaga. Jadi tidak separuh-separuh, hanya dengan tangan kanannya, hanya dengan tangan kirinya, itu tidak jihad, tapi seluruh tenaga. Berarti jihad ini memang tidak ringan. Maka dengan satu tangan tidak sanggup. Maka dengan seluruh tenaga. Beliau mengistilahkan dengan babrul, mengerahkan segala daya upaya, kekuatan. Untuk apa? Untuk mewujudkan apapun yang disukai oleh al-haq, apapun yang hak, dan untuk menolak apapun yang menjadi lawan kata al-haq. Berarti batin. Berarti luas sekali. Ta'arif ini luas sekali. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu berat, berat, jualan becek, badan tidak enak, dan itu dalam rangka mencari ridha Allah, itu bisa bermakna jihad. Luas sekali. Maka perang intinya, mana ada perang dengan enak-enak. Perang tentu berat. Ya. Di tangan kanan pedang, di tangan kiri tombak. Ya, berat. Kan? Berhadapan dengan musuh yang menyerang, musuhnya tidak diam tapi menyerang. Nah, puncaknya memang perang. Tapi sebelum perang, ada jihad. Nah, termasuk jihad itu. Nanti ada lima lagi pembahasan selanjutnya. Awalnya jihadun nafsu, jihad melawan hawa nafsu yang ada diri kita, kemudian melawan setan, kemudian melawan tokoh-tokoh dzalim ahlul bidah, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nanti akan dibahas oleh itu. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, wal jihadu minhu ma huwa bil yad. Jihad ada kalanya dengan tangan, ada kalanya dengan tangan, tenaganya, kekuatannya. Wa minhu ma huwa bil qalbi, ada kalanya dengan hati. Ada kalanya dengan hati itu jihad. Bagaimana apa yang ada di hati Ibnu Mas'ud ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan punggung beliau ditimpa dengan kotoran unta. Kayak apa hatinya Ibnu Mas'ud? Kayak apa rasanya? Berarti beliau sedang jihad di hati antara keinginan besar untuk menolong Nabi dengan ketakutan yang luar biasa terhadap Abu Jahal Abu Lahab yang ada di situ. Itu kan jihad. Bisa dengan hati. Wadja'wati dengan dakwah, bagian dari jihad. Ini sepanjang hayat Nabi. Nabi jihad dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. Bisa kita hitung berapa kali. Ya, 10 tahun, 8 tahun terakhir. Kan tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, belum perang kan. Ya, kira-kira 8 tahun terakhir. Tapi beliau berjihad dengan lisan beliau. Beliau berjihad dengan dakwah sepanjang hayat beliau. Selama beliau jadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Terus yang beliau ucapkan dari mulutnya adalah jihad, dakwah, dakwah ila Allah. Wal hujjah dengan hujjah, wal bayan dengan bayan. Ini yang ditegakkan oleh para imam, yang ditegakkan oleh Syekhul Islam, hujjah, hujjah. Maka ketika al-Imam Syafi'i berhadapan dengan Husain al-Qarabisi, berhadapan dengan Abu Thawr, berhadapan dengan Al-Mahasibi, beliau sedang apa? Jihad. Dengan apa? Burhan, bayan, dalil. Yang keluar dari mulut beliau ini adalah hujjah, dan itu beliau sedang berjihad. Ya. Warra'yi wa tadbiri wa sina'ah. Ya. Oh, banyak macamnya. Dengan ra'yunya juga bisa. Kan untuk menolak hujah itu kadang-kadang dengan ro'yu. Masih ingat bagaimana ro'yunya Imam Abu Hanifah melawan hujah orang mulhid dengan ro'yu kan? Nah, dalil mereka tidak percaya bahwa yang menciptakan jagat raya alam semesta Allah satu-satunya, ini dalil nakli, mereka tolak. Maka dengan ro'yunya Imam Abu Hanifah mengalahkan si mulhidin ini, orang-orang ateis ini, dengan mengibaratkan kapal, kapal yang bisa berlayar, bisa berlabuh, bisa menurunkan muatan, bisa mengangkut muatan tanpa manusia, tanpa nakhoda, tidak ada manusia itu, ya, berjalan sendiri, ya, melawan ombak. Kata Imam Abu Hanifah. Si mulhidin ini enggak percaya, oh, mustahil. Mana ada? Mana ada kapal tanpa nakhoda, tanpa manusia, bisa memuat muatan sendiri, bisa membongkar muatan sendiri, bisa berjalan sendiri ke arah tujuan. Mana ada? Enggak percaya. Ya, di riwayat lain yang lebih sederhana lagi Abu Hanifah memberikan contoh yang lebih sederhana lagi, yaitu rakitan kayu. Ya. Rakitan kayu. Waktu itu aku mau menyeberang kali, tiba-tiba kalinya cukup besar, tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Saya merenung, tiba-tiba datang kayu atau bambu, ya, tepat berhenti di depan saya. Kemudian datang lagi kayu, berhenti lagi di situ. Datang lagi sampai kira-kira 10 atau 15 kayu. Lalu setelah itu datang tali, tali anyut dari atas. Kemudian tali itu langsung muter-muter sendiri, ngikat kayu itu, ngikat bambu itu. Datang lagi tali lagi terus, jadilah sampan. Datang lagi untuk mendayung. Datang sendiri, saya tinggal naikin saja. Si mulhidin nggak percaya, bohong itu, nggak mungkin. Ya, dibaliki oleh. Dibalikan oleh Imam Abu Hanifah, yang begini sederhana terjadi dengan sendiri, tidak ada yang menciptakan, engkau ingkari, engkau tidak percaya. Bagaimana langit, gunung, bumi, laut dan seterusnya, kita semua engkau katakan enggak ada penciptanya, terjadi dengan sendirinya, mestinya engkau lebih mengingkari lagi, jutaan kali lebih mengingkari. Mana mungkin alam semesta ini ada dengan sendiri? Apa ini ro'yu? Ro'yu yang tidak bertentangan dengan dalil. Ya. Jangan seperti Al-Mahasidi. Jangan seperti Jaham bin Sofwan, pakai ro'yu juga tapi bertentangan dengan dalil. Sama berhadapan dengan mulhidin pula. Berhadapan dengan orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tetapi dengan ro'yu, dan ro'yunya berbeda dengan dalil. Ketika orang-orang ateis tidak percaya dengan adanya Tuhan, mana ada Tuhan kalau ada kok tidak ada bekasnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Ya. Dia samakan dengan ruh. Dia samakan dengan ruh, nyawa. Ente percaya nyawa itu ada? Ya percaya. Pernah lihat? Belum. Nah, itulah Tuhan. Ya, dari mana Tuhan disamakan dengan ruh? Ya. Nah, maka Tuhan sama dengan ruh. Karena dia sudah terlanjur menyamakan Tuhan dengan ruh, maka ruh itu tidak punya sifat, tidak besar, tidak kecil. Berarti Tuhan juga iya, tidak besar, tidak kecil. Ya gitu. Ya, tergelincir di situ. Dia sudah kadung mengatakan bahwa Allah Tuhan seperti ruh. Mana ada keterangan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan seperti ruh? Artinya sesat. Ya. وَيَجِبُ بِغَيَةِ مَا يُمْكِنُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْقَعْدَةِ أَنْ يَخْلُفُ الْغُزَاةَ فِي أَهْلِهِمْ وَمَالِهِمْ. Dan ini wajib dengan segala sesuatu yang dia bisa lakukan. Goyahnya intinya. Bisa dengan harta, harta. Bisa dengan jiwa, jiwa. Sesuatu yang dia miliki satu-satunya itu nyawa dikorbankan. Maka dikatakan bazlul wus'i, mengerahkan segala daya upaya. Maka bukan hanya tangannya saja yang dia pakai untuk berjihad, bukan hanya kakinya saja, bukan hanya hartanya saja, tetapi nyawa dia yang hanya satu-satunya dia pakai untuk berjihad. Karena begitulah jihad, mengerahkan segala daya upaya. Ini semana dengan ijtihad. Karena kan satu kata jihad dengan ijtihad. Maka ijtihad dia mengerahkan daya upaya, artinya betul-betul serius untuk mengeluarkan hukum. Itu ijtihad. Ya, karena sudah pantas kita berijtihad. Kan kita tidak mengerahkan daya upaya. Orang baca cuma Al-Qur'an terjemah, belajar bahasa Arab tidak, belajar usul fikih tidak. Mana daya upayanya? Kalau ulama jelas berdaya upaya. Habis waktunya untuk belajar lugah, belajar usul fikih, belajar tafsir, belajar hadis. Pada satu ketika mentok, ini enggak ada di Al-Qur'an, ini enggak ada di sunnah. Jawabannya bagaimana ini? Tentang bayi tabung misalnya. Maka para ulama berijtihad, mengerahkan daya upaya lalu mengeluarkan jawaban. Kalau kita kan enggak. Kapan kita mengeluarkan daya upaya? Sudah berapa kitab yang kita baca? Ya? Sudah selesai tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita baca, belum. Bagaimana kita berdaya upaya? Belum. Maka hanya para ulama yang berhak beristihad, ya, mengerahkan daya upaya, sama dengan jihad, ya, akar katanya sama. Kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Taimiyah yang lain. فجعل الله لأهل محبته علامتين. Allah menjadikan orang-orang yang dia cintai itu ada dua tanda. Ada dua tanda di mana dengan tanda ini merupakan tanda bahwa dia dicintai oleh Allah. Yang pertama ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Kan jelas ayatnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tanda kecintaan kepada Allah atau tanda orang dicintai oleh Allah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ahlul bidah tidak berhak mengatakan kami cinta kepada Allah. Kenapa? Bagaimana? Tandanya saja tidak ada. Tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanda pertama. Yang kedua, wal jihad. Wal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad itu sebagai tanda bahwa dia cinta kepada Allah. Ya, ada buktinya. Maka para syuhada betul-betul orang yang cinta kepada Allah. Siap mati demi Allah. Siap mati demi meninggikan kalimah Allah. Maka para mujahidin betul-betul mereka berhak mengatakan kami cinta kepada Allah. Ada tandanya. Ya. Tanda kedua ini kita tidak bisa melakukan. Belum ada jihad fisabilillah secara kita. Ya. Nah, yang pertama, ittiba'ur rasul. Mengikuti rasul. Maka insyaallah taala kita akan tercatat sebagai orang yang cinta kepada Allah kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jika terjadi jihad, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, negeri kita 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Jika penguasa kita meneriakkan jihad kita, maka siap kita berperang. Apabila diizinkan. Apabila penguasa tidak mengizinkan, ya tidak boleh kita maksa. Ya. Apalagi sekarang, kan dipilih. Yang ikut berperang dipilih. Yang badannya kuat, sudah ikut latihan, bisa memainkan senjata, kan gitu. Tentang hal ini kan sudah dimulai di zaman Umar. Di zaman Rasul siapapun berperang. Di zaman Abu Bakar siapapun berperang. Mulai di zaman Umar dipilih. Yang badannya kuat, yang terampil memainkan senjata. Apalagi hari ini tentu. Ya. Ketika seseorang sudah berniat jihad, kata Nabi, tunggu Madinah. Jangan ikut kami. Tunggu. Siapa? Utsman. Utsman kan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Menunggu di Madinah itu atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi subhat di zaman kekhalifahan Utsman, Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman tidak ikut Bayatul Aqabah, Bayatul Ridwan. Utsman lari dari perang Uhud. Ini tiga subhat yang melanda di kalangan para tabi'in waktu itu. Ya, subhat ini langsung dibantah oleh Ibnu Umar. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Kenapa Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan? Kenapa Utsman lari dari perang Uhud? Dijawab oleh Ibnu Umar. Ya. Berarti hari itu sudah ada subhat. Tidak seperti zaman Abu Bakar dan wadzalika li'anna al-jihad haqiqatuhu al-ijtihad fi husuli ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal-amal as-salih wa min daf'i ma yubghidhuhu Allah min al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Karena pada hakikatnya jihad adalah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang Allah cintai berupa keimanan, amal saleh dan lain-lain, dan berupa menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu hakikat daripada jihad. Ya. Kemudian beliau membawakan takrif dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Ketika disebut Al-Hafiz saja maka sudah cukup bahwa ini adalah Ibnu Hajar. Fi ta'rifil jihad, di dalam ta'rif jihad menurut Ibnu Hajar. Apa kata beliau? Huwa bazlul juhri fi qitalil kuffar wa yutlaqu aydan ala mujahadatil nafsi wasyaitan wal fusaq. Mengerahkan daya upaya untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, ini menurut ta'rif dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Memerangi orang-orang kafir dengan mengerahkan daya upaya. Dan termasuk jihad, termasuk dikatakan jihad pula ketika seseorang memerangi dirinya sendiri, hawa nafsu. Memerangi syaitan, memerangi kefasikan. Nanti akan dibagi menjadi lima. Jihadun nafsi, jihadun syaitan, dan seterusnya ada lima. Mana dalil yang menunjukkan bahwa jihad itu termasuk di dalamnya memerangi kekufuran dengan dakwah, dengan hujjah? Ayat ke-73 dari surah At-Taubah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kuffar. Pakai apa? Senjata, ya kan? Pakai senjata, pedang, tombak, pistol, senapan, bom. Ya. Wal munafikin, dan berjihadlah melawan orang-orang munafik. Dengan apa? Senjata? Tidak. Orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik kan sholat. Orang munafik kan jumatan. Orang munafik ikut sholat Aid. Orang munafik kadang bayar zakat. Orang munafik haji umroh. Maka tidak boleh dengan senjata memerangi mereka. Nah, ini maksud kalimat tadi. Oh, jihad tidak semuanya memakai senjata. Ya, kalau seluruh jihad pakai senjata, batal ayat ini. Karena berarti disuruh dengan senjata untuk memerangi orang-orang munafik. Kan banyak yang sulit. Ya Rasul, kenapa enggak dibunuh saja itu? Ya Rasul, kenapa tidak dipanjung saja? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang tahu semua, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat wahyu dari Allah. Sahabat tahu siapa Abdullah bin Ubay. Dari kelakuannya, dari cara bicaranya, dari ucapannya, dari tingkah polanya, semua orang tahu. Si Abdullah bin Ubay betul-betul munafik. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tahu. Tapi tidak diapa-apain. Ya, tidak tergores sedikit pun kulitnya Abdullah bin Ubay oleh Rasul dan para sahabat. Aman. Karena orang munafik memang tidak boleh diperang. Gitu ya. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay mati, diapakan oleh Nabi? Disolati. Lihat, disolati. Ya. Apakah sudah disolati atau batal? Kan ditarik jubahnya oleh Umar. Lihat. Ya, ditarik jubahnya oleh Umar. Ya, sampai Umar beberapa hari setelah itu heran, ya. Kok saya berani-beraninya menarik jubah Nabi? Ya, kenapa saya berani? Heran dengan dirinya sendiri. Mana Nabi mau nyolatin saya tarik jubahnya. Umar heran. Ya. Bi jur'ati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kekurangan ajaranku terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, heran. Tapi ternyata Allah Rabbul Alamin setuju dengan pendapatnya Umar. Bukan berarti Allah menentukan hukum mengikuti Umar, tidak. Hanya muafaqah bertepatan. Ya, ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu Umar. Turun ayat, enggak selang lama turun ayat. Ya. Yang melarang pada Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyolati orang munafik, untuk mendoakan orang munafik, bahkan berdiri di atas kuburnya. Tadinya belum dilarang. Ya, walaupun sudah ada ayat engkau mintakan ampun 70 kali atau tidak engkau mintakan, Allah tidak akan ampun. Sebenarnya ayat ini kan sudah jelas, ya. Ya, mau dimintakan 70 kali mintakan ampun, tidak akan diampun. Tapi lihat rahimnya Nabi kepada umat tiru. Bahkan kepada umat yang sangat kurang ajar kepada beliau, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kata beliau, aku diberi pilihan oleh Allah. Mau menyolati apa tidak, aku diberi pilihan. Memang Allah tidak mengampuni, tapi aku tidak disalahkan untuk menyolati. Kan belum dilarang. Kan belum dilarang. Maka Nabi menyolati Abdullah bin Ubay tidak salah, karena memang tidak ada larangan. Khabarnya bahwa mau dimintakan ampun atau tidak, tidak akan diampuni. Tapi kan tidak dilarang. Ya, baru turun ayat berikutnya dilarang. Ya. Apakah sekali lagi berjihad dengan senjata melawan orang-orang munafik tidak boleh? Ini terlarang. Tapi kenapa di sini dikatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin? Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir, berjihadlah melawan orang-orang munafik. Dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil, dengan dakwah. Waghluz 'alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Maka harus tegas, keras, tidak boleh lembek layin, tidak boleh. Terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir harus tegas. Gharir, syadid, asyja'u 'alal kuffar. Kemudian dalil berikutnya apa yang terdapat di akhir surat Al-Ankabut? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, dia selalu berusaha berada di jalan kami, maka akan kami tunjuki jalan kami. Maka orang yang berjihad di jalan Allah pasti akan ditolong. Ya, akan ditolong. Dan ini kita saksikan. Pertolongan Allah kepada Bani Israil, pertolongan Allah kepada para sahabat, pertolongan Allah kepada para tabi'in. Ya. Di zaman Nabi, Nabi sudah wafat, ada pertolongan Allah. Arhamahullah. Ketika Umar teriak di mimbar Masjid Nabawi sambil berkhutbah, khutbah Jumat. Teriak Umar. Sariya ila hadzal jabal, sariya ila hadzal jabal. Wahai pasukan, memepet ke gunung itu, memepet ke gunung itu. Ya, padahal sedang khutbah Jumat. Di hadapan beliau adalah orang-orang yang salat Jumat, bukan pasukan perang. Tapi seolah beliau sedang berada di tengah-tengah pasukan. Ya. Nah, beberapa bulan setelah itu datanglah pasukan yang diutus oleh beliau di daerah Irak melawan orang-orang Romawi. Datang ke Madinah, mereka cerita. Waktu itu kami mau terdesak mau kalah. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar bin Khattab. Kami disuruh oleh suara Umar itu suruh memepet ke gunung itu. Kami memepet dan Allah memberikan pertolongan. Akhirnya kami menang. Ini salah satu contoh dan banyak lagi ratusan bahkan ribuan contoh para mujahid di sini itu ditolong oleh Allah. Betul-betul ditolong oleh Allah. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه رواية الإمام البخاري dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ucapan Nabi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash, "Lirrajul alladhi sa'alahu 'anil jihad." Tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang jihad. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jihad. Bertanya tentang jihad. Nabi balik bertanya, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, balik nanya. Si anak muda ini nanya kepada Nabi, jihad itu bagaimana, aku mau ikut gini. Nabi balik bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, na'am, ya, masih hidup. Lalu kata Nabi, fabihima fajahid. Maka berjihadlah dengan mengurus kedua orang tua. Karena mengurus kedua orang tua kan badlul usai, badlul juhudi, mengerahkan segala daya upaya, harus sabar, makan hati, sabar, ngomel, cerewet, namanya udah orang tua. Ya, kita mandikan, kita seka badannya, kita jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kan tidak enak. Ya capek, ya lelah, ya penat, belum cari uang dan seterusnya. Jihad. Ya. Ini pendapat yang sangat kuat bahwa jihad bukan dengan satu rupa, tapi banyak. Bahwa yang tertinggi, yang paling mulia, yang paling afdol adalah jihad dengan senjata melawan orang-orang kufar. Iya. Tapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya jihad. Ya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menyimpulkan فَفِيهِمَا الْجَاهِدْ أَيْ خَصَّهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَهُمَا. Berjihadlah dengan mengurus kedua orang tuamu, yang dimaksud menghususkan mereka melawan dirinya, melawan kemalasannya, hatinya. وَيُقْفَدُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ. Dan terambil dari hal ini, terambil dari hadis ini, bahwa segala sesuatu yang membuat nafas itu taat, yang membuat nafas itu lelah, capek, penat, payah, yusamma jihadan, itu disebut jihad. Ya, ketika meraih kebaikan, bangun masjid, tidak dibayar, ya, oh, lelah, capek, bagian dari jihad. Dakwah dengan berjalan, jalan-jalan yang terjal dalam rangka dakwah li'ilatil mendakwahkan sunnah, ini bagian dari jihad. Ketika melakukan dengan susah payah. Wa fihi anna birrul walidain qad yakunu afdhal min al-jihad. Dan kadang-kadang berbakti kepada orang tua itu lebih mulia dari jihad. Allahu Akbar. Ya, tinggal beberapa menit kita bersoal jawab. Itu yang mencita-citakan. Iya, mencita-citakan berperang juga pada pemimpin kan. Dan Nabi Muhammad sebenarnya orang beriman berkata, kapan kan? Mengapa tidak didatangkan surat? Maksudnya surat itu berperang. Jika orang-orang yang berkreatif hati mendengar tentang berita perang, mereka memandang orang-orang beriman itu seperti seperti ingin dan takut mati. Dan maksudnya, dan di menurut lagi, sesungguhnya orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka tidak mempunyai bekal dan tidak mempunyai kendaraan untuk berperang, mereka kembali pulang dan menundukkan pandangan mereka dan mereka menarik kejadian dari masa. Intinya, gimana caranya seperti mereka bisa untuk mempunyai tidak takut mati gitu untuk. Tentu itu butuh proses ya, butuh waktu panjang. Ya. Para sahabat, para nabi dan rasul mempunyai perasaan seperti itu, keimanan sehebat itu. Apakah langsung di hari pertama mereka jadi nabi, di hari pertama mereka masuk Islam langsung seperti itu? Tentu tidak. Butuh waktu, ada proses. Jalankan perintah Allah, gigit sunnah nabi dengan gigi geraha, maka nanti pada suatu ketika Allah akan berikan keimanan yang besar. Ya, kita merindukan surga, kita merindukan kematian, kita tidak takut kecuali kepada Allah. Ada proses, ada waktu. Ya. Tidak dengan satu cara, caranya begini, 1, 2, 3 tempuh, enggak. Ya. Kalau bertoleransi sama agama, bukan munafik kita. Menghormati sama agama. Menghormati manusianya, iya. Kalau pemerintah untuk agamanya tidak, ya. Kalau manusianya iya, ada pendeta lewat depan rumah kita, ya, apakah kita lempar-lemparin batu kan nggak boleh, mau, ya, sama orangnya kita bertoleransi, agamanya tidak, ya, jangan kasih tempat, jangan kasih waktu bagi orang Kristen untuk bikin gereja kebaktian di kampung kita, nggak boleh. Adapun mereka tinggal, mereka jajan di tempat kita, kita layang. Ya. Seseorang menikah tapi kemudian terpengaruh adat atau budaya, yaitu bawa gunting waktu akad nikah untuk menangkal ilmu gaib. Bagaimana nikahnya? Tentu sah. Ya. Nikah itu sah ketika ada wali, ada saksi, ijab kabul. Perbuatan ini haram, syirik, tapi tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Nikahnya sah. Ini perbuatan yang buruk, tapi tidak mempengaruhi sahnya nikah. Apakah sahih pemotongan penghasilan pegawai negeri tiap bulan untuk zakat meski belum mencapai 1 nisab? Batil, ini zalim, kezaliman yang luar biasa. Ya, harta seorang muslim itu, darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Maka tidak boleh kita zalim. Zalim yang diambil 2,5% dari penghasilan dia dalam 1 tahun, sisanya Zakat ini sudah dicontohkan oleh Nabi, disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu tiap tahun, bukan tiap bulan. Itu pun sudah mencapai nisab, dan itu sisa. Sisa buat makan, bayar telepon, bayar pembantu dan seterusnya. Kok sisa tahun 20 juta, ambil 2% dari 20 juta. Bukan penghasilan, sisa. Kalau enggak ada sisanya, enggak bayar zakat. Di masjid dekat rumah saya tarawih 23 rakaat sedangkan saya mau 11 dan mau mendapatkan salat bersama imam. Bagaimana salat ini? Nabi bersabda salat bersama imam yang dimaksud oleh Nabi berapa? Ya tentu 11. Ya, bersama imam, ya imam yang 11. Karena tidak ada salat lebih dari 11 di zaman Nabi. Maka Nabi tidak mengatakan 11, tapi yang dimaksud oleh beliau tentu 11. Bukan menjadi syarat bersama Nabi, bersama imam dari awal sampai akhir, berapapun rokaatnya. Tentu ini muskil. Ya, kita bisa memahami sabda Nabi, sholat bersama imam itu yang 11 rokaat, karena Nabi mencontohkan 11. Nah, kecuali yang berpendapat bahwa Nabi pernah 23, ya silakan. Ya, bagi kita yang berpendapat dan kita yakin dengan ucapan Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11, terang benderang bagi kita. Bahwa tidak mungkin ada sholat qiyamul lail terawih lebih dari 11. Bidah kan? Maka bidah kita ikuti bersama imam 11. Nah, maka imam berdiri di rokaat 9-10 kita ikut, tapi niatnya witi ya. Imam salam, kita tambah satu ya. Tadi dijelaskan bahwa yang disebut negeri muslim adalah di mana kaum muslimin menguasai negeri tersebut walaupun kaum muslimin jumlahnya sedikit dibanding orang kafir. Apa yang dimaksud menguasai dalam konteks ini? Nah, menguasai bahwa negeri ini kan dikuasai presidennya muslim kan? Sudah ada? Sudah ada. Iya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.